بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita lanjutkan ikhwah masalah nawaqid al-wudu. Kita sekarang di apa permasalahan kita sekarang? Sekarang kita akan membahas tentang tidur. Sebenarnya yang wa qawluhu ma kharaja minas sabilain ini udah belum? Antum tandain dong. Belum kan? Hah? Belum kan? Ma kharaja minas sabilain ihtaraza bihi amma idza kharaja min ghairiha kal fasd. Hah? Lama. Baik. Kita lanjut insyaallah. Wa qawluhu ma kharaja minas sabilain ihtaraza bihi amma idza kharaja min ghairihima kal fasd wal hijamah wal qay. Kita tahu di antara pembatal wudu apa? Apa yang keluar dari dua jalur, yaitu depan kubul dan dubur. Kubul itu apa? Kemaluan depan ya. Dubur kemaluan belakang ya. Ihtaraza bihi ya, ihtaraza bihi tidak mencakup dengannya, yaitu keluar darinya, amma idza kharaja min ghairihima, apa-apa yang keluar dari selain dari keduanya ya, bukan yang keluar dari kedua lubang itu, bukan, tapi dari hal lainnya seperti al-fasd. Kalau fasdu itu apa? Fasdu, antum tahu fasdu? Pernah dengar fasdu enggak? Fasdu. Fasdu. Hah? Itu fasl. Allahu Akbar. Fasl itu. Ya. Fasdu. Iya. Dia kegiatan apa namanya? Kalau diterjemahan darah yang keluar dari pembuluh darah. Dia pengobatan juga, pengobatan versi fasdu. Pernah dengar kan? Tapi enggak tahu caranya kan, tapi ada. Jadi darahnya nanti dikeluarin. Tapi bukan dari lewat dubur atau kubul, bukan. Coba cari nanti searching ya. Coba aja antum tulis di WhatsApp search fasdu. Mungkin di grup-grup WhatsApp tuh kadang-kadang ada fasdu. Kayaknya ada, coba. Ana udah sejak kapan sih dengarnya? Hah? Enggak ada ternyata di grup WhatsApp. Fasdu. Fasdu. Fasdu, FASDU. Ya, coba siapa tahu ada penjelasannya. Rumah sakit Baitus Syifa Al-Azhar. Jadi ada perbedaan di sini, terus ada perbedaan fasdu, pengobatan sunnah seperti menotok darah kalau misalnya dibahasakan. Dia mengeluarkan darah dia. Mengeluarkan darah dari kulit. Mirip dengan bekam tapi bukan bekam. Ya. Jadi mengeluarkan darah dari pembuluh darah yang di dalamnya terdapat sumbatan-sumbatan yang merugikan tubuh dengan cara pengikatan dan pembukaan kecil pada kulit sehingga darah dalam pembuluh darah vena yang tergolong keluar. Ya. Sebenarnya dia ya mirip bekam gitu ya. Sama-sama sebenarnya untuk mengeluarkan toksin ya. Itu yang keluar kan darah yang keluar, bukan duit ya. Begitu. Jadi dia tuh nih, wah enggak usah di ini, enggak usah liatin. Pokoknya darah lah. Ya. Jadi kalau antum pakai terapi fasdu ya atau hijamah. Nah, hijamah baru jelas ya, hijamah. Ya. Apa hijamah? Bekam. Atau al-qai. Hah? Bukan, itu kai, ini qai. Lihat dong itu qai. Koi muntah. Koi itu muntah. Jadi pengobatan cara fasdu, dikeluarkan darah dari pembuluhnya, pengobatan hijama, bekam, atau bukan pengobatan tapi muntah, koi. Kalau burung itu termasuk Hah? Gurah apa? Ketermasuk koi. Ana gak tahu bahasa Arabnya gurah. Tahu ana tahu gurah. Dia kan sebenarnya kalau gurah itu dia bukan muntahan usus. Kalau koi itu kan muntahan lambung atau usus, muntahan dari perut, ya koi. Tapi kalau misalnya gurah itu bukan, enggak tahu itu disebut muntah atau enggak, maksudnya disebut koi atau bukan. Dia cuman muntahan bulghum dia. Bulghum itu apa sih? Reak-reak. Coba antum pakai, kan ada cairan apa tadi, gurah kan? Tahu gurah kan? Anda belum pernah pakai, belum pernah nyoba, ya, tapi ada cairan dihirup gitu kan, kemudian bakal muntah antum, dan muntahnya isinya itu ya kotoran, tapi dia bukan darah, ingus-ingus yang di ini ya, pokoknya lendir-lendir itu loh. Ya, antum banyak makan gorengan, kemudian banyak makan ini makan itu, nanti ada lemak atau lendir-lendir gitu kan keluar tuh, bulghum dan semisalnya, reak, ingus, ya. Termasuk upil-upilnya mungkin, ya. Itu keluar semua, dan setelah itu suara antum akan beda. Kalau sekarang antum merasa suara antum berat, kadang-kadang pas lagi ngaji kok ada gitu. Nah, itu yang bakal keluar kok. Rasanya itu katanya panas. Bisa pala itu, ya. Ibarat misalnya antum ada tetes mata, satu tetes aja. Tahu kan obat mata itu yang warna merah? Tetes di sini, keluarnya udah, ya. Habis itu kan perih itu, ada perih-perihnya kan? Nah, tapi kan untuk kesehatan, ya. Keluarkan kemudian cairan-cairan, ya. Anak pernah tuh waktu SMA dulu. Sekarang udah gak pernah, tapi gak sembuh-sembuh, -3 terus dari kecil anak -3. Mudah-mudahan insya Allah di surga nanti anak normal insya Allah, ya. Dan juga antum. Nah, kemudian, ya, itu merah semua, yang keluar tuh merah semua. Bukan darah tapinya, ya, kotoran-kotoran merah keluar. Antum foto, mantap itu. Iya, kan lu waktu itu foto keluar merah, gitu kan? Taib, semua itu yang tadi kita sebutkan fasd, hijamah, qai, muntah dan semacamnya dikatakan sini fa'innahu la yanqudul wudu. Itu semua tidak membatalkan wudu. Ya, kenapa? Li'annahu Sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawaddha, ya. Nabi SAW ngapain? Berbekam, salat tapi tidak, ya, tidak apa? Tidak wudu. Wa lam yazid ala ghusli mahajimih. Dan beliau tidak menambah dari sekadar mencuci mahajim, alat-alat bekamnya. Enggak ada lagi yang dicuci, atau bukan alat, astagfirullah, alat mahajim itu mahjum, yaitu yang di bagian yang di bekam, ya. Anda di bekam, di keranggan itu udah lama gak di bekam, sekali di bekam mana 40 atau 50 botol, 50 ini, 50 sedotan. Kata beliau pembekamnya, enggak apa-apa, bagus. Kalau kata Hariri, ahli bekam sunnah, ya. Hariri itu katanya nggak bagus itu, maksimal 20 udah paling maksimal, lebih ini dikasih 40 atau 50 gitu. Sampai anak lagi di bekam itu ketiduran saking capeknya, itu keluar apa tuh, darah. Wudu nggak habis itu, nggak wudu. Nabi SAW nggak wudu, cuman bagian ini dicuci gitu aja, karena kan nggak bagus juga kalau misalnya takut infeksi, takut apa kan, ya, atau gimana gitu kan. Kalau habis dibekam itu, kalau enggak bagus jarumnya, bisa infeksi, bahkan bisa nularin penyakit, bisa itu kalau enggak steril dan enggak benar orang itu membekam, ya kan. Bahkan ada yang dibekam kemudian terjadi bakteri-bakteri, tumbuhan bakteri, sehingga jadi gatal, dan memang biasanya agak gatal. Makin gatal berarti makin enggak steril, sampai jadinya ada seperti balon-balon di kulit itu. Ya, ada yang seperti itu kasus, na'udzubillah. Ya. Ada jadi gatal ini belakang. Ya. Taib. Jadi Nabi SAW hanya sekadar untuk mencuci bagian ininya dan enggak berwudu. Wali anna naqdha bimithli ma waradat bihi sunnah ghairu ma'qulil ma'na. Perhatikan ini. Ya. dikarenakan, kalau diterjemahkan, pembatalan wudu dikarenakan apa yang disebutkan dalam as-sunnah tersebut tidak bisa dinalar maknanya. Diulang. An-naqd, batalnya wudu sesuai dengan apa yang terwiridkan dengan sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Pembatalan wudu itu kalau antum lihat rata-rata ghairu ma'qulil ma'na, sifatnya ghairu ma'qulil ma'na. Jadi ada dua hal, ya, ada dua macam ibadah. Ibadah yang ghairu ma'qulil ma'na dengan ibadah yang ma'qulil ma'na. Ana ulang. Ada ibadah yang ghairu ma'qulil ma'na, ada ibadah yang ma'qulil ma'na. Sekarang ana tanya, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Hah? Ada enggak dalil Al-Qur'an atau sunnah atau ijma ulama mengenai sebab zuhur 4 rakaat? Enggak ketahuan kan? Antum nanya ke siapapun enggak tahu kenapa. Kenapa kok zuhur ma'asar 4-4? Kenapa maghrib 3? Kenapa subuh kok 2? Enggak 3 gitu enggak. Dan enggak boleh ditambah-tambah, enggak boleh dikurangi. Kecuali qasar untuk safar atau lainnya, ya. Baik. Kenapa 4? Kenapa sholat fardu sehari 17 semuanya? Kenapa enggak ditambah 18? Kenapa Allah tentukan segitu? Enggak kenapa-napa kan? Enggak ada jawaban kan? Ini penentuan jumlah salat itu adalah ibadah yang ghairu ma'qulil ma'na. Yang mana makna, sebabnya, illatnya, tujuannya itu tidak terakalkan, tidak bisa dinalar. Gitu ya? Begitu. Ada juga ibadah atau perbuatan-perbuatan yang ma'qulul ma'na. Ada juga perbuatan-perbuatan yang ma'qulul ma'na, tujuannya terketahui sehingga bisa dikiaskan misalnya, atau hal-hal yang bisa dikiaskan. Ada ya. Nah, amalan yang ghairu ma'qulil ma'na ini biasa disebut amalan yang hanya bersifat ta'abbudi, murni, pure, murni ibadah tanpa diketahui illat atau sebabnya. Ya, itu pahami baik-baik, nanti bakal banyak tuh cabangnya. Sekarang tanya, hal-hal yang membatalkan wudu rata-rata itu rasional atau tidak? Hah? Apa rasionalnya? Kentut tapi batal wudunya. Kenapa batal? Kan ini yang kentut. Bukan tangannya keluar kentut atau wajahnya kentut gitu. Kan yang kentut sini, kok yang batal wudu gitu. Gitu kan? Enggak ketahuan kenapa. Nah, ini namanya ghairu ma'qulil ma'na. Contoh lain apa yang membatalkan wudu? Bagi sebagian ulama, makan daging unta membatalkan wudu. Apa hubungannya daging unta dengan itu? Batalnya wudu coba. Ya kan? Nah. Apalagi yang membatalkan wudu? Kencing, buang air besar. Dan sebagian ulama menetapkan dengan beda-bedanya pendapat memegang kemaluan, ya enggak? Gitu. Ya, dan semua itu ada dalilnya, membatalkan wudu. Atau memegang perempuan dengan persisian ulama, memegang perempuan yang bukan mahram misalnya, batal wudunya. Apa hubungannya? Megang perempuan, nyentuh perempuan dengan syahwat misalnya, batal wudunya. Loh, kayak gitu. Ya kan? Ini suatu hal yang disebut oleh ulama dengan istilah ghairu ma'qulil ma'na. Yaitu yang tidak bisa dinalarkan maksudnya. Maka hal-hal seperti ini la yasihul qiyasu alaihi, tidak sah adanya pengkiasan terhadapnya. Ya. Wali annal khuruja minas sabilaini lahu khususiyatun la tujadu fi ghairihima. Dan karena keluarnya sesuatu dari dua jalur itu memiliki kekhususan yang tidak ada pada selainnya. Faham maksudnya di sini? Antum bedakan apa yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Orang jijik enggak? Pasti. Apa yang keluar dari mulut antum? Orang juga jijik juga sih. Tapi pasti beda enggak? Pasti enggak orang lihat. Ada orang udah cuh gitu. Najis gak tuh ludah? Enggak kan? Ada orang kencing sembarangan di tembok. Milih mana? Ludah atau kencing dia? Ludah. Enggak milih dua-duanya, tapi mana yang lebih ringan? Ya ludah lah. Apapun yang keluar dari ini. Ada cacing tanah. Ya. Kemudian ada cacing orang dari bokongnya. Mana yang antum pilih? Cacing tanah. Antum memancing. Mana yang cacing antum cari? Ya cacing tanah. Kan? Tapi sebaiknya jangan. Karena itu nyiksa ya. Gitu kan? Begitu ya. Jadi apa yang keluar dari dua jalur ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh apa yang keluar dari selain dari dua jalur itu. Ada orang congean. Masih mending mana? Conge apa darah haid? Conge. Pernah enggak ada ngeliat conge? Belum pernah, alhamdulillah ya. Ya. Upil. Hah? Asin ya? Lebih prefer mana antum? Upil atau tinja? Ya antum tahu sendiri jawabannya. Apalagi itu ya, makanan favorit waktu kecil dulu mungkin. Ya, apalagi pas umbelnya masih banyak tuh. Sakit. Gitu kan? Meler ke bawah, jilat gini ya. Tuh. Beda, yang di sini masih disebut tohir tidak? Tohir, makanya keluarnya sesuatu dari ini dan dari ini itu rata-rata tohir. Kecuali mungkin darah ya yang banyak, makanya ini najis. Karena darah manusia najis. Dimaafkan kalau darah dari gigi bolong misalnya atau luka sedikit di gigi. Ya, habis dari gigi atau gimana gitu, makan apa gitu kemudian terpantik itu keluar darahnya. Kalau sedikit masih bisa dimaafkan. Tapi kalau keluar darah banyak, ngocor. Atau banyaklah. Banyak keluar, setiap meludah tuh darah semua bergumpal keluar. Ini najis. Tapi batal gak wudunya? Ayo. Najis, tapi batal gak wudunya? Gak batal. Kenapa? Karena tidak ada nas. Oke? Pertama gak ada nas. Ya. Muntah batal, nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya. Tapi kita pakai kias bisa nggak? Nggak boleh pakai kias. Kenapa? Karena hal seperti ini nggak bisa dinalarkan, nggak bisa dinalarkan. Sementara kias membutuhkan nalar. Kias itu kan sama dengan menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang ada sebelumnya. Harus butuh apa? Penyamaan nalar, gitu kan? Coba kentut batal wudhunya, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Itu ketentuan syariat sudah selesai. Kencing, wudu, batal wudunya, kencing. Masuk akal gak? Masuk akal. Gak bisa dikiaskan dengan muntah. Karena muntah kan sama-sama ada cairan najis keluar dari jasad. Cairan najis ini darah misalnya. Ya. Berarti batal wudunya. Loh kok batal wudunya, kenapa? Karena kalau kita kencing pun batal wudunya. Gak bisa disamain muntah dengan kencing. Untuk hukum batal wudunya gak disamain. Kalau kencing ada nasnya, batal wudunya. Kalau muntah enggak ada nasnya. Ya udah kita pakai kias. Enggak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena batalnya wudu karena keluar dari dua jalur itu sesuatu yang ghairu ma'qulil makna, sesuatu yang tidak bisa dinalarkan maksud dan tujuannya. Ya, paham di sini insyaallah. Begitu. Fasdu atau bekam. Ada enggak yang keluar dari jasad kita? Ada. Darah bukan? Dan darah najis enggak? Najis. Sama gak najisnya dengan darah haid misalnya? Sama-sama najis gak? Najis juga kan? Najis gak kencing? Najis. Darah yang keluar dari bekam najis gak? Najis. Semuanya najis. Cuma sekarang konsekuensi dari keluarnya itu tuh apa? Apakah keluar darah najis ini dari hijamah, bekam, melazimkan batalnya wudu antum? Enggak juga. Ya kan? Contoh lain, antum sholat, lagi asik-asik sholat, kentut beneran, bukan ringtone-nya kentut, bukan, Jangan sampai punya ringtone kentut, karena setiap sholat kalau ada yang WhatsApp itu dianggap kentut terus kita. Iya. Ya udah gitu yang WhatsApp di grup taklim apa kajian taksil. Mana nih teman-teman pada berambat semua. Ngomel-ngomel gurunya sampai 3 kali WhatsApp. Keterima antum lagi sholat asar di masjid hijau. Jebret jebret jebret. Samping ya Allah nih orang. Baik, kalau misal kentut beneran batal tidak? Batal. Kentut najis gak? Enggak kan? Karena dia gas, angin. Iya. Kalau dia najis, kentutnya najis, repot orang-orang ya. Karena dicium sama orang-orang kena najis semua. Harus dicuci berarti. Nah, keluar itu. Batal gak wudhunya? Jangankan wudhu yang batal, sholatnya harus dibatalin. Bahkan batal sholatnya, ya kan? Padahal kentut tidak najis ya. Sekarang lagi sholat, antum garuk-garuk sini. Aduh, ada jerawat. Kekope, bukan jerawat, mungkin luka agak gede. Kemudian berdarah. Tes, tes. Najis enggak? Kalau sampai bertetes itu najis. Kalau luka kecil doang, ya, mungkin keluar sedikit kecil itu enggak najis. Maksudnya apa? Itu najis juga cuma dimaafkan dalam mazhab, ya. Tapi kalau misalnya luka ya keluar, tes. Lumayan ini netes nih. Wah, batal gak wudhu antum? Tidak batal. Padahal kan ini najis. Kentut gak najis. Tapi kok kenapa kentut yang batal? Kenapa kok kentut membatalkan? Karena emang ini gak bisa dinalarkan. Udah ada syariatnya. Gitu ya. Nah, yang ini darah keluar, kenapa gak batal? Tapi antum, karena ini najis, masuk ke ini, maka antum tidak batalkan sholat, melainkan mungkin bukan karena dia mungkin ke tempat wudu dibersihkan ya, jangan sampai keluar lebih lagi atau dicari apa sesuatu yang bisa menutupi ini, kemudian lanjut lagi sholat. Jadi nggak batal sholatnya, nggak batal wudunya. Iya, tapi kan saat itu banyak gerak tapi ada kebutuhan dan kewajiban, ya tetap nggak apa-apa. Kalau banyak gerak bukan kebutuhan darurat seperti garuk-garuk pantat misalnya, nah ini batal sholatnya karena bukan kebutuhan darurat, ya begitu ya. Taib, ada soal di sini? Nah. Jerawat. Nah. Jerawat itu setahuannya dia, kalaupun dia pecah, darah yang keluar itu bukan darah yang sampai mengalir sehingga dia nggak dihukumi najis, gitu ya? Gak apa-apa pakai tisu ya. Pakai tisu supaya bersihan aja. Taruh sini gak apa-apa. Ya. Tapi kalau mau taruh di samping-samping juga gak apa-apa juga. Asal nanti dipungut kemudian dibuang. Atau taruh di kantong teman. Ya. Ya, atau di sampingnya mungkin punya saku juga. Ya. Di baju Pakistannya gitu. Afwan akhi. Ngomong akhwan akhi itu batal. Kalau misalnya membaca Al-Quran dengan tujuan untuk mereply suatu hal, baik perkataan orang atau suatu keadaan, maka sholat itu batal. Faham maksudnya? Coba diantara contoh baca Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, itu ketika antum mereply suatu hal, keadaan atau perkataan orang. Alhamdulillah sholat Allahu Akbar di rumah ya, sholat di rumah, sholat duha misalnya. Kemudian adik antum atau siapa di keluarga antum di rumah bilang, Bang Ikin, ada paket datang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maksudnya alhamdulillah di sini apa? Bersyukur karena paket datang. Batal. Iya betulan, kata Pak Ulama gitu. Kenapa? Karena di sini niatan antum, al umuru bima qasidiha, kaidah fikihannya. Perkara di sini tergantung dengan maksudnya. Maka kata sebagian ulama, ya enggak semuanya, mengatakan yang seperti ini ayat Al-Qur'an tapi maksudnya untuk merespon keadaan atau perkataan orang, maka itu bisa membatalkan salat karena itu sama dengan mengucapkan sesuatu di luar salat. Bukan doa, bukan apa, tapi reply dari perkataan orang. Makanya dalam hadis Nabi SAW riwayat An-Nasa'i ya, dengan sanadnya dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah mengingkari orang yang menjawab doa, menjawab tasmid. Alhamdulillah dia jawab ya rahmukallah. Itu juga tidak benar. Begitu ya. Nah, kemudian contoh lain lagi ya. Ya, dalam salat Allahu Akbar baca. Kemudian dia mendengar apa ya kira-kira? Dia mendengar atau melihat ada orang di sana gitu, lagi sholat melihat di sana ada orang di sana perempuan sama laki lagi ngakak. Kemudian dia mengeraskan suara, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dengan tujuan apa? Menasihati mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah gitu. Maka bisa batal sholatnya karena tujuannya ngomong sama orang itu. Nah, atau ketika habis sujud diri kan, ternyata orang di sampingnya setelah sujud dia dari poketnya jatuh ke lantai, ke karpet, ada kartu apa namanya, kredit bank. Kemudian dia baca keras-keras, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum shadiqin. Maksudnya nasihatin orang itu, maka ini batal. Atau alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu asyaitanu minal mas, sambil ngeliatin orang samping. Makanya lu ngeriba terus lu ya. Itu bisa batal itu. Kenapa? Walaupun dibaca ayat, baca ayat, tapi kan tujuannya bukan membaca setelah Al-Fatihah atau apa, tapi tujuannya memberikan khitab kepada orang, memberikan percakapan kepada orang, maka batal sholatnya. Paham ya? Begitu ya. Pun kalau misalnya ngelihat orang jelek atau misalnya ngelihat apa gitu, ada curut atau tikus lewat ya, kemudian malah dia mencari-cari ayat yang berkaitan dengan binatang atau apa, kemudian ngomongin itu, mendeskripsikan binatang ya, pokoknya gitulah, membacakan ayat atau zikir yang ternyata berupa percakapan buat orang lain, maka itu bisa membatalkan sholatnya menurut sebagian ulama. Mungkin cukup sampai sini untuk kifayatul akhirnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.